Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian di dalam membaca كتاب العلم karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan pembahasan masih berkaitan tentang kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dijauhi dari seorang penuntut ilmu. Dan kita masuk pada kesalahan yang kelima. Qala rahimahullah, khamisan, yang kelima dari kesalahan yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, at-tasaddur qabla ta'ahul, tampil di dalam berdakwah sebelum dia na'am ahli di dalamnya. Dan pembahasan ini sebenarnya berat, ya. Ya, kita juga khawatir, ya, masuk ke dalamnya. Nasallahu salamah, yaitu tampil naam sebelum menguasainya. Mimma yajibul hadaru minhu ayatasaddara talibul ilmi qabla ayakuna ahlan litasaddur. Dari apa-apa yang wajib untuk dijauhi seorang penuntut ilmu, tampil sebelum memiliki keahlian di dalam suatu bidang. Li'anna idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan ala umurin. Karena sungguhnya jika seseorang melakukan hal tersebut, yaitu selalu tampil, ya, di halayak ramai, di dalam berdakwah sebelum ahli di dalamnya menguasai di dalamnya, menunjukkan naam kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Al-amril awal, kesalahan yang pertama, i'jabuhu binafsihi haitsu tasaddara fa huwa yara nafsahu alim al-a'lam. Merasa takjub, merasa bangga dirinya. Dia merasa bangga, ya, ketika dia bisa tampil di hadapan orang banyak dalam keadaan dia memandang bahwa dirinya alim al-a'lam, orang yang paling berilmu. di antara yang lain. Naam. Ini kesalahan yang enam yang dilakukan atau sebab dari tasaddur, itu tampil sebelum naam menguasai suatu perkara atau ilmu. Naam, dia akan terjerumus dari naam kesalahan yang pertama, yaitu merasa bangga terhadap dirinya. Naam, ketika dia bisa duduk di hadapan orang banyak. Naam. Dan dia memandang bahwa dirinya adalah orang yang paling mengetahui daripada yang lainnya. Nas'allaha salamah. Al-amri tsani, kesalahan yang kedua dari akibat at-tasaddur qabla ta'ahul, anna dhalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur, li'annahu idza tasaddara rubbama yaqa'u fi amrin la yastati'ul khulasa minhu. Bahwa hal itu, yaitu at-tasaddur qabla ta'ahul, berani tampil ya sebelum dia menguasai, menunjukkan tidak ada pemahaman kepadanya dan pengetahuan tentang perkara-perkara yang ada. Li'annau idza tasaddar, karena jika dia tampil ya di hadapan orang banyak, berdakwah di hadapan orang banyak, rubbama, kadang naam, dia akan terjerumus kepada suatu perkara yang dia tidak mampu ya keluar dari perkara tersebut, tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut. Id anna nasa idza ra'au mutasaddiran awradu 'alaihi minal masail ma yubayyinu awarahu. Nah, di mana manusia keumuman mereka tak kala melihat orang yang selalu tampil di hadapan banyak orang, nah, mengisi ya dakwah atau kajian yang padahal dia belum mumpuni, manusia akan memandang dia naam seorang alim, sehingga manusia akan selalu naam memberikan kepadanya permasalahan-permasalahan, menanyakan suatu permasalahan-permasalahan yang banyak. Nah, maka dengan hal tersebut dia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut, sehingga nampaklah aib-aibnya ya, karena dia tidak mampu ya tayib di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan apa yang disampaikan oleh manusia. Nah, karena seringnya dia mutasaddiran, tampil di hadapan orang banyak yang dia belum mumpuni. Al-amri tsalits, perkara yang tiga dari suatu kesalahan akibat at-tasaddur, tampil di hadapan orang banyak sebelum dia naam ahli di dalamnya. Annau idza tasaddara qabla ayata'ahala lazamahu ayyakula ala Allahi ma la ya'lam. Bahwa seseorang yang tampil naam di hadapan orang banyak sebelum dia naam menguasai, ahli di dalam perkara tersebut, lazamahu, akan memberikan konsekuensi kepadanya ya untuk dia mengatakan atas Allah ma la ya'lam, apa yang dia sebenarnya tidak ketahui. Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu. Nah, anna man kana hadha qasduhu annahu la yubali wa yujibu an kulli ma su'ila wa yukhatiru bidinihi wa biqaulihi 'ala Allah azza wa jal. Naam. Karena keumumannya ya dominan ya kebanyakan bahwa orang yang memiliki tujuan ini ya pokoknya naam tampil di hadapan orang banyak walaupun dia belum menguasai naam suatu perkara dia tidak mempedulikan lagi ya suatu yang dilarang di dalam syariat. Naam, yaitu contohnya wa yujibu, dia akan menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, dia akan jawab. Ya, selalu akan berfatwa. Naam. Dan akan melakukan spekulasi. Ya. Naam, tentang agamanya. Ya. Naam, dia menjawab dengan perkiraan-perkiraan. Dan berkata atas Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan ucapannya dia menisbatkan atas Allah Azza wa Jal. Walaupun naam dalam keadaan dia tidak mengetahui. Naam. Ini konsekuensi dari orang yang at-tasaddur. Naam. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Ya, seseorang yang jika ditanya suatu perkara. Naam. Maka jika tidak bisa menjawab. Naam la adri. Ini merupakan kesempurnaan dari akal seseorang. Atau Allahu a'lam. Naam. Ini naam lebih aslam, lebih selamat. Naam, dan lewat sudah lewat pembahasannya dalam permasalahan ini. Naam. Al-amr ar-rabi', perkara yang keempat, salah dari kesalahan akibat at-tasaddur qabla ta'ahul. Anna al-insana idza tasaddara fa innahu fil ghalib la yaqbal haqqo li'annahu yadhunnu bisafihi annahu idza khada'a li ghairihi walau kana ma'ul haqqu kana hadha dalilan ala annahu laysa bi'alimin. Naam. Bahwa seseorang jika selalu tampil di hadapan orang banyak dalam keadaan dia belum menguasai naam suatu perkara yang dia sampaikan, maka kebanyakan orang yang semacam ini, model yang semacam ini, dia tidak akan menerima kebenaran. Naam. Karena dia menyangka dengan kebodohan sangkaan dia, jika dia tunduk menerima kebenaran dari orang lain, ya, naam akan dicap bahwasanya dia bukan orang yang berilmu. Naam, ini suatu yang naam membahayakan. Naam, ya, al-kibr termasuk di dalamnya masuk. Baik. Tak kalah menerima kebenaran dari orang lain. Naam, dia tidak mau menerima. Karena jika menerima, dia dianggap orang yang tidak berilmu. Naam, barakallahu fikum. Ini bahaya. Seseorang yang tampil sebelum menguasai suatu perkara tersebut. Naam, nas'allahu as-salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari perkara ini. Sadisan yang keenam dari sifat yang harus dijauhi bagi seorang penuntut ilmu, su'udzan, berprasangka jelek. Mimma yajibu ala talibil ilmi al-hadharu minhu ayadhunna bi ghairihi dhannan sayyian. Dari apa-apa yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi adalah berprasangka jelek kepada orang lain. Ini penting. Nah, lebih-lebih kita berada di komunitas dakwah. Naam, maka jauhkan naam su'udzon, berprasangka jelek. Naam. Dan perlunya at-tasabbut. Naam. Jangan memberikan kesimpulan sendiri yang belum jelas, ya, permasalahan atau suatu naam kejadian. Barakallahu fikum. Mislu contohnya, ayakula seseorang mengatakan lam yatasaddaq hadza illa ria'an. Naam. Bahwa dia tidak bersedekah dengan sedekah ini kecuali hanya ingin dilihat manusia. Nah, ini sudah prasangka jelek, padahal dia tidak mengetahui batinnya seseorang. Naam. Dari mana dia tahu bahwasanya? Naam, dia bersedekah untuk dilihat oleh manusia. Maka ini termasuk dari su'udzon. Ini perkara yang remeh, yang kecil mungkin dianggap oleh manusia. Naam. Dia mengatakan kepada orang lain, ya, bahwa orang itu bersedekah, ya, ingin dilihat manusia. Atau lam yalikit talibu hadha su'ala illa ria'an liya'arifa annahu talibun fahimun. Naam. Atau seorang murid penuntut ilmu, dia menyampaikan suatu pertanyaan. Naam, tidaklah seorang murid menyampaikan suatu pertanyaan kecuali ingin dilihat manusia, ingin dilihat teman-temannya, agar teman-temannya mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang paham. Orang yang paham. Naam. Wa kana al-munafiqun idza ata al-mutasaddiqa atau idza ata al-mutasaddiqu min al-mu'minin bis-sadaqati in kanat katsiratan qalu murai. Naam. Ini termasuk dari sifat orang-orang munafik. Su'udzan, yaitu dahulu orang-orang munafik, jika ada seseorang dari kalangan orang-orang yang beriman memberikan sedekah, jika sedekah itu banyak, maka orang-orang munafik mengatakan pamer dia, ingin dilihat oleh manusia, murai. Wa in kanat qalilatan qalu inna Allah ghaniyun an sadaqati hadha. Jika yang diberikan sedikit oleh seseorang dari suatu sedekah, maka orang-orang munafik mengatakan Allah maha kaya, tidak butuh dari sedekah ini. Serba salah ini. Naam. Orang-orang yang, ya, di hadapan orang-orang munafik, ya, banyak dibilang pamer, sedikit Allah tidak butuh dengan sedekah tersebut. Naam. Ini merupakan sifat dari orang-orang munafik yang selalu su'udzon terhadap orang-orang yang beriman di dalam melakukan kebaikan. Kama qala Allahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik. Alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Allah berfirman, orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu mencela orang-orang yang beriman, yang mana mereka memberikan sedekah, dan juga mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Naam. Maka mereka fayaskharuna minhum, mereka selalu mencela orang-orang yang beriman, orang-orang munafik selalu mencela orang-orang yang beriman, maka Allah akan cela mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Fa iyyaka wasu'adz-dzan, maka hati-hatilah kamu terhadap sifat su'udz-dzan, berprasangka jelek. Wala farqa baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi mu'allimika aw bi zamilika, maka tidak ada bedanya engkau berprasangka jelek kepada gurumu atau kepada temanmu. Sama. 6. Bahwasanya prasangka jelek itu merupakan ya perbuatan dosa. 6. Fa innal wajiba ihsanudzan, maka yang wajib adalah berprasangka baik mimman zahiruhul adalah, kepada orang yang zahirnya itu adil, lurus. 6. Amma man zahiru ghairul adalah fala haraja ayakuna fi nafsika su'ul dhannin bihi. Maka jika orang yang zahirnya tidak lurus, ya, tidak adil, maka tidak mengapa, ya, engkau bersangka jelek kepadanya. 6. Ini namun hal ini disebutkan, dijelaskan lebih rinci oleh beliau rahimahullah ta'ala, sehingga enggak bergampang-gampang. Ya. 6. Untuk seorang berprasangka jelek. Lakin ma'adhalik alaika antatahakkaka hatta yazulu ma'fi nafsika min hadhal waham. 6. Syaratnya, 6. Wajib bagimu untuk naam tatahaqqaqa, benar-benar membuktikan sampai hilangnya pada dirimu suatu keraguan bahwasanya dia seperti itu. Naam. Li'anna ba'dhan nasi qad yusi'u dhanna bi syakhsin ma bina'an ala wahmin kadhibin, karena sebagian manusia mereka berprasangka jelek kepada seseorang dibangun di atas pemahaman yang dusta. La haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Tidak ada kebenaran di dalam ya prasangka tersebut. Tayib. Fal wajibu idza asa'ta dhanna bi syakhsin su'a atau sawa'an min talabatil ilmi aw ghairihim, al wajibu an tandura hal hunaka qara'inu wadihatun tasughu laka su'ud dhanni fala ba'sa. Maka yang wajib jika engkau berprasangka jelek kepada seseorang, sama saja ya prasangka itu diarahkan kepada penuntut ilmu, para penuntut ilmu atau selain mereka, maka yang wajib adalah engkau melihat ya, apakah di sana ada qara'in, ya, tanda-tanda yang jelas, ya, na'am, bagimu, na'am, sehingga engkau berprasangka jelek kepadanya, maka hal ini tidak mengapa. Ya, ada tanda-tandanya, ya, memang dia melakukan seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Wa amma idza kana mujarrada awhamin fa innahu la yahillu laka an tusi'a dhanna bi muslimin zahiruhul adala. Adapun jika na'am hanya sekedar keraguan-keraguan, kemungkinan-kemungkinan saja, ya. Na'am spekulasi, ya. Na'am perkiraan saja tanpa benar-benar dia na'am membuktikan, maka tidak halal bagimu untuk engkau berprasangka jelek kepada seorang muslim yang zahirnya adil, yang zahirnya lurus. 6. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. 6. Ya, kalian untuk berprasangka jelek atau melakukan prasangka-prasangka. Lam yakul kullu adzanni, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman segala kejelekan, segala apa? Prasangka. Nah, tapi di sini min adzan, itu sebagian dari prasangka. Min, ini ditabayyuk. Nah, sebagian, bukan keseluruhan prasangka. Maka li'anna ba'dadzunun laha aslun walaha mabrun atau mabrur. Karena sebagian prasangka maka memiliki dasar. Sebagian memiliki dasar dan ya dibenarkan atau diterima prasangka tersebut. Mabrur. Inna ba'dadzanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Walaisa kulladzan. Tidaklah semuanya seluruh prasangka itu dosa, tetapi sebagian. Nah, sehingga ya tidak dilarang secara mutlak prasangka jelek itu. Namun sebagian itu dosa, sebagian itu ada prasangka yang dibangun di atas dasar. Dibangun di atas ya suatu dasar atau qarinah. Naam. فَظَنُّ الَّذِي يَحْسُلُ فِيهِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْغَيْرِ لَا شَكَ أَنَّهُ إِثْمٌ. Naam, ini. Maka prasangka yang menimbulkan di dalamnya permusuhan kepada orang lain, لَا شَكَ, maka tidak diragukan bahwasanya ini dosa. Nah, timbulnya permusuhan di antara manusia. Maka ini tidak diragukan, ini prasangka yang dosa yang tidak boleh dilakukan. Wa kadzalika dhannu alladzi la mustanadalah, dan begitu pula prasangka yang tidak bersandarkan atas suatu. Wa amma idza kana lahu mustanidan atau mustanidun fala ba'sa an tadhunna dhanna sayyi'a. Adapun prasangka yang memiliki sandaran dasar, maka tidak mengapa engkau berprasangka jelek kepada orang lain. Yang ya ketentuannya harus ada qarinah yang jelas. Qara'in wadihatun. Naam. Lidzalik yanbaghi lil insan ayanzila nafsahu manzilataha. Maka dengan hal tersebut sepantasnya bagi seseorang untuk menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukannya. Wa alla yudnisuha atau wa'ala yudnisaha, dan janganlah seseorang itu mengotori dengan sifat-sifat yang jelek ini kepada dirinya. Bil akdar. Naam, dengan kotoran-kotoran yaitu su'udzon. Wa'ayyahdhara hadhil akhta'a, dan tidaklah seorang penuntut ilmu menjauhi dari kesalahan-kesalahan ini. Mimma taqaddam, dari apa yang telah dijelaskan. Li'anna talib al-ilmi syarafahullah, syarafahullahu bil-ilmi. Karena penuntut ilmu, Allah muliakan dia dengan ilmu. Wa ja'alahu uswatan wa qudwatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang penuntut ilmu itu teladan dan panutan. Naam. Sehingga ini pengaruh seorang da'i. Naam. Dalam sifat sifatnya memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga tak kalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan da'i, seorang da'i. Naam, itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh ya, orang biasa. Naam, barakallahu fikum. Karena bisa jadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang da'i, naam, dianggap oleh manusia itu benar, sehingga mereka mengikutinya. Ya dan billah. Naam. Maka seorang penuntut ilmu, seorang yang berilmu itu Allah jadikan sebagai panutan, teladan. Hatta annallaha radda umuran nasi indal iskal ilal ulama. Sampai-sampai Allah mengembalikan perkara-perkara manusia tak kala menghadapi permasalahan Naam. Allah kembalikan kepada ulama agar manusia, naam, bertanya kepada para ulama. Ahlul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahulladzina yastanbitunahu minhum. Maka jika datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan, permasalahan dari keamanan, atau dari rasa takut, maka mereka, manusia keumumannya, azaubih, mereka menyebarluaskan. 6. Walau radduhu ilar rasul, seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu kepada rasul, dan kepada ulul amri, di antaranya adalah para ulama, 6. Di antara mereka, maka orang-orang yang mengetahui bisa, naam, memberikan istinbat, hukum di dalam permasalahan tersebut. Falhasil, naam, kesimpulannya, annaka ya talibal ilmi muhtarimun. Maka kesimpulannya bahwa engkau wahai penuntut ilmu, ya, adalah orang yang memiliki kehormatan. Fala tanzil binafsika ila sahatid dhulli wadda'ati balkun kama yambai antakuna. Maka janganlah engkau rendahkan dirimu kepada suatu kerendahan. 6. Dan jadilah engkau, naam, orang yang engkau merasa pantas. 6. Pada suatu keadaan. 6. Ini nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Naam, agar menjauhi dari sifat su'udzon. Dan selesai pembahasan dari masalah permasalahan-permasalahan yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. 6. Dan insyaAllah pada pertemuan yang datang kita akan masuk pada bab yang baru. Naktafi bihadal qadar subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.